yang kutulis dengan diterangi kunang-kunang malam. Hai Andri, ku ingin kau menapak di sini melawan dinginnya kabut gunung yang sedang ku daki. Dari sini ku bisa melihat terbit matahari usir gelap. Tak pernah lupa aku bayangkan kau tersenyum. Satu hati yang bisa menembusku dan tak